Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Senin 8 Agustus 2016 dibacakan Ardiansyah. Abang dan adik diterjang timah panas karena curi sepeda motor. Suami istri Saiful terbakar dalam insiden kebakaran 7 rumah. Aceh harus puas di peringkat 8 MTQ nasional di Mataram. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, persekongkolan jahat pencurian sepeda motor yang dijalankan dua saudara, MH 27 tahun dan adiknya MZ 24 tahun, berakhir dengan dihadiahi timah panas dari personel Polresta Banda Aceh yang meringkus keduanya. Kedua bersaudara asal Provinsi Sumatera Barat ini dilumpuhkan setelah berupaya kabur dan melawan petugas yang menangkapnya. Kapolresta Banda Aceh Kombes T. Saladin mengatakan kedua saudara itu ditangkap dua tim bentukan Polresta, yakni tim Gagak dan Raja Wali. Keduanya ditangkap di dua lokasi terpisah. MH di rumahnya di Pekanbada Aceh Besar, sedangkan MZ di Jalan Kerung Neng, Gampung Surin, Kecamatan Meraksa, Banda Aceh. Selain MH dan MZ, polisi juga menangkap AM penampung sepeda motor curian yang digondol oleh abang dan adik tersebut. Kapolresta mengatakan setiap ingin menjalankan aksinya, abang dan adik ini berpatroli. Begitu melihat ada kunci kontak yang tertinggal di sepeda motor yang menjadi targetnya, salah satu dari dua saudara ini turun dan langsung menggondol sepeda motor. Meski keduanya berdalih hanya sepeda motor yang tertinggal kunci saja yang menjadi target, polisi mencurigai MH dan MZ menggunakan alat bantu saat menjalankan aksinya. Polisi menemukan barang bukti 4 sepeda motor yang dijual bervariasi mulai dari 2 hingga 3 juta per unit yang dicuri di sejumlah lokasi. Sudarlun, suami istri Saiful Ramdi 32 tahun dan Sumiati 42 tahun terbakar dalam insiden kebakaran 7 rumah di Dusun Kuta Kareng, Desa Menasa Masjid, Kecamatan Muara II, Lok Sumawe, Minggu siang. Musibah ini menyebabkan 6 kepala keluarga atau 21 jiwa mengungsi karena kehilangan tempat tinggal. Informasi yang dihimpun, ketujuh rumah yang terbakar adalah milik Hasbi. Dari 7 rumah itu hanya 6 yang ada penghuninya dan salah satunya kosong. Saat kebakaran terjadi, beberapa unit mobil pemadam datang ke lokasi. Proses pemadaman berlangsung sekitar 1 jam. Sejauh ini belum diketahui penyebab dari kebakaran 7 rumah berkonstruksi kayu tersebut, walaupun kuat dugaan akibat korsleting arus listrik. Api begitu cepat membesar sehingga para penghuni yang ada di rumah langsung lari menyelamatkan diri. Namun nasib malang dialami Saiful Ramli dan istrinya Sumiati. Saat kebakaran, mereka berada di dalam rumah. Saat keduanya berupaya menyelamatkan dua sepeda motor yang ada di dalam rumah, api secara tiba-tiba menyambar rumah mereka. Keduanya pun ikut terbakar. Saiful terbakar di bagian punggung, sedangkan istrinya di wajah, tangan, dan punggung. Keduanya langsung dievakuasi ke rumah sakit. Sudarlun, Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-26 di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu malam ditutup Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Provinsi Banten keluar sebagai juara umum. Sedangkan Aceh harus puas di peringkat 8 atau naik satu peringkat dari MTQ ke-25 di Batam tahun 2014. Para pemenang setiap cabang MTQ Nasional yang diperlombakan dibacakan oleh Ketua Dewan Hakim Nasional Profesor Dr. H. Said Akil Husin Al-Munawar MA. Kafilah Aceh kali ini meloloskan 6 cabang ke babak final, diantaranya Tafsir Bahasa Inggris Putri, Cabang Tahfidz Satu Juz Putra, Cabang Khatil Quran Hiasan Mushaf Putra, Cabang Fahmil Quran, cabang tahfidz 5 juz putra dan cabang tilawah remaja putri. Berikutnya Aceh juga meraih beberapa juara harapan yaitu cabang tafsir bahasa Indonesia putra, cabang qiraat sab'ah putri, cabang tartil putra, cabang cacat netra putra, cabang tahfidz 20 juz putra dan cabang tahfidz bahasa Arab putri. Sekretaris Kontingen Aceh Dr. Andes Hadridwan Johan usai menyaksikan malam penutupan di arena utama Islamic Center mengatakan keberhasilan peserta Aceh meraih prestasi dalam MTQN di Mataram ini tidak lepas dari doa dan dukungan masyarakat Aceh. Sudarlun, hingga minggu kemarin KIP Aceh telah menuntaskan perhitungan jumlah dukungan fotokopi KTP untuk pasangan Cagub-Cawagub Aceh yang maju melalui jalur independen, yaitu pasangan Zakaria Saman dan T. Aladin Shah, serta pasangan Abdullah Putih dan Said Mustafa Usap. Sedangkan dukungan untuk pasangan Zaini Abdullah dan Nasaruddin masih berlangsung. Ketua Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh Ridwan Hadi mengatakan Zakaria Saman dan H. T. Aladin menyerahkan bukti dukungan fotokopi KTP ke KIP Aceh sebanyak 154.376 lembar pada hari pertama pembukaan penyerahan bukti dukungan KTP Rabu lalu. Di hari kedua, KIP Aceh menerima bukti dukungan fotokopi KTP dari pasangan Abdullah Putih dan Said Mustafa Usap yang dilaporkan sebanyak 188.459 lembar. Khusus untuk pasangan Cagub-Cawagub Zaini Abdullah dan Nasaruddin menyerahkan bukti dukungan KTP sebanyak 201.150 ke KIP Aceh. Menurut Ridwan Hadi, masa penyerahan dukungan KTP untuk yang naik melalui jalur perseorangan ditutup minggu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Proses perhitungan dukungan KTP terus dilakukan hingga 9 Agustus 2016. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, angin kencang disertai hujan dengan intensitas ringan dan sedang kembali melanda wilayah Sabang minggu siang. Meski cuaca buruk, namun arus transportasi laut Balohan Sabang ke Ulili Banda Aceh dan sebaliknya masih tetap lancar. Amatan di lapangan, angin kencang disertai hujan dengan intensitas ringan dan sedang ini sudah melanda wilayah Sabang sepekan terakhir. Namun cuaca ekstrim yang terjadi kemarin lebih parah dari sebelumnya. Belum ada laporan kerusakan yang ditimbulkan akibat terjangan angin kencang. Namun cuaca buruk ini memicu tinggi gelombang laut mencapai 1,5 meter. Kepala UPTD Pelabuhan Balohan Sabang Abdur Rani mengatakan cuaca buruk belum mengganggu arus transportasi laut. Pelayaran kapal penyeberangan dari Sabang ke Banda Aceh dan sebaliknya masih tetap lancar. Dua kapal lambat KMP BRR dan KMP Tanjung Burang serta tiga kapal cepat KM Express Bahari 89, KM Express Cantika dan KM Express Bahari 2F tetap berlayar sesuai jadwal. Sudarlun, Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyerahkan bantuan 30 unit sepeda motor kepada para da'i yang akan bertugas di wilayah terpencil di perbatasan Aceh. Penyerahan sekaligus pelepasan para da'i ini dilakukan Gubernur Aceh minggu pagi di halaman pendapa Gubernur Banda Aceh. Pada kesempatan itu, Gubernur Zaini mengatakan bahwa bantuan kendaraan operasional dimaksudkan untuk mendukung tugas dakwah para da'i di perbatasan. Para da'i akan bertugas di Kabupaten Aceh Singkil, Simelu, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, dan Kota Subul Salam. Menurutnya, pemerintah Aceh memberikan perhatian serius terhadap tugas berat tersebut dengan memberikan insentif bagi para da'i perbatasan. Zaini berharap bantuan sepeda motor kepada para da'i dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dalam menjalankan tugas mulia tersebut. Gubernur menambahkan kawasan perbatasan dan wilayah terpencil di Aceh rawan upaya pendangkalan akidah dan pemurtatan. Oleh karena itu, pemerintah Aceh mengirim sejumlah da'i yang telah melalui proses seleksi dan pembinaan yang ketat dari Dinas Syariat Islam Aceh. Sudarlun, alat berat yang digunakan untuk mengerjakan proyek jalan dilaporkan dibakar di lokasi proyek kilometer 5 Jalan Transmigran Gampung Pucuk, Kecamatan Gempang Pidi. Polisi masih menyelidiki pelaku yang belum diketahui identitasnya tersebut. Informasi yang dihimpun, alat berat yang dibakar ini berada di lokasi proyek peningkatan jalan menuju kawasan transmigrasi di Gampung Pucuk. Proyek tersebut baru dikerjakan 16 hari. Saat kejadian, alat berat diparkirkan di salah satu kebun warga yang letaknya jauh dari Polsek Gempang dan pemukiman penduduk. Polisi awalnya menerima informasi dari seorang warga bahwa pada Kamis malam lalu ada satu unit alat berat jenis beko yang melaksanakan proyek peningkatan jalan telah terbakar. Saat polisi tiba di lokasi, ternyata api sedang melahap beko, sementara pelaku yang membakar beko telah kabur. Kemudian polisi dibantu warga melakukan upaya pemadaman. Ekses pembakaran beko menyebabkan proyek peningkatan jalan di Gampung Pucuk dihentikan sementara. Kerugian ditaksir mencapai 300 juta rupiah lebih. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Senin 8 Agustus 2016. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.